Bismillahirrahmanirrahim. Apakah vetsin atau penyedap rasa bila dikonsumsi hukumnya syubhat? Sekali lagi, apakah vetsin atau penyedap rasa apabila dikonsumsi hukumnya syubhat? Kepada Ustaz Saifuddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang berupa makanan atau minuman selama tidak diketahui keharamannya, maka hukumnya halal. Nah, maka kalau penyedap rasa tadi memang terbuat dari sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal, berarti halal, tidak menjadi syubhat. Ya, tapi kalau dia terbuat dari sesuatu yang haram, ya, maka dia pun akan menjadi haram. Mungkin barangkali dari sisi bermadharat, ya, apakah bermadharat apa tidak, maka di sini tentunya yang mengetahui madharat atau tidak dalam sebuah makanan adalah ahli kesehatan. Nah, maka kalau ahli kesehatan melarang untuk mengkonsumsinya karena bermadharat, ya kita mengatakan itu sesuatu yang tidak boleh untuk dikonsumsi karena ahlinya mengatakan itu bermadharat, sementara Allah melarang. Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Nah. Dan juga ayat-ayat yang lainnya yang melarang kita untuk melukai atau menyakiti diri kita. Kalau memang itu bermadharat dan itu berdasarkan keterangan ahli kesehatan, ya, maka tentunya tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Seperti rokok, seluruh ahli kesehatan sepakat bahwa itu berbahaya, maka tidak boleh dikonsumsi dan menjadi perkara yang haram secara mutlak bagi siapa saja, bukan hanya bagi perempuan hamil saja, bukan bagi anak kecil saja, bagi semuanya. Tidak hanya ketika haramnya ketika di depan orang, tidak di depan orang atau tidak di depan orang, kalau sesuatu itu sudah jelas berbahaya bagi tubuh, maka menjadi haram. Tetapi penyedap rasa ini kita tidak tahu, ya. Kalau memang ada pernyataan dari ahli kesehatan bahwa itu adalah perkara yang berbahaya untuk dikonsumsi, tentunya ini pun akan menjadi perkara yang haram. Namun wallahu a'lam bishawab, ya. Yang bisa kita jawab pada kesempatan pagi hari ini adalah dari sisi terbuat dari apa. Kalau terbuat dari sesuatu yang halal, maka itu adalah perkara yang halal. Dan bukan syubhat. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.